dibantu oleh Aris dan Elias, pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kisabrang sudah sampai di tempat persemayaman Mak Rompang. Kisabrang menghabiskan waktu 1 bulan lamanya untuk sampai di sana. Sehingga orang-orang desa Lubuk Mentiling sangat gelisah karena upah panen ladanya belum dibayar oleh Kisabrang. Sementara panen lada mereka sudah diambil oleh orang-orang suruhan Kisabrang. Akhirnya upah penduduk desa itu dibayar oleh Kirso. Ini kau harus jadi orang kepercayaanku, Sabrang. Iya, aku bersedia. Atas semua apa yang aku mau, bisa aku dapatkan. Itu persoalan kecil bagiku. Hah. Yang penting kamu harus tunduk pada perintahku. Iya, saya akan tunduk. Bersedia kau mengangkat sumpah? Bersedia. Kalau begitu, mari ke dekat altar ini. Iya. Akan diapakannya aku? Tadi yang mengambil gunting, guntingnya runcing dan tajam. Apakah aku akan ditusuknya dengan gunting itu? Tundukkan kepalamu. Iya. Pegangnya berada di dekat kepalaku. Aduh, dia mengunting rambutku. Rambut itu dia letakkan di dalam mangkok besar berwarna merah. Tegakkan kepalamu. Iya. Rasanya gunting itu menempel di leherku. Apakah dia akan menusuk leherku dengan gunting itu? Tundukkan kepalamu. Gunting ini menembus leherku. Tundukkan kepalamu. Agar darahmu bisa aku campur ke dalam mangkok ini. Darahku mengucur deras. Diam kamu. Cepat minum ramuan ini sebelum mukamu bersama pucat. Ramuan ini adalah darah mereka yang telah menjadi korbanku. Minumlah sebelum kamu kehabisan darah. Darah ini berbau amis. Darah itu sudah berumur lebih dari 100 tahun. Minum. Kalau kau ingin selamat. Iya. Baunya busuk sekali. Mukamu kini merah kembali. Kau sudah segar kembali, Sabrang. Lalu, bagaimana dengan lubang di leherku ini? Sebentar lagi lubang itu akan menutup. Dia akan terbuka bila sudah 1 tahun pada 6 bulan purnama penuh. Nah, kau harus mencari korban untuk menjaga agar kau tetap hidup. Jadi... Kau harus mencari darah yang segar. Darah manusia atau darah perawan agar kau tetap hidup. Jadi... Aku harus membunuh orang. Tidak. Kau cukup hanya tidur semalaman dengan dia. Maka darah orang itu akan habis kau hisap. Kalau tidak, kau akan mati karena kehabisan darah. Aku tidak tahu Kalau syaratnya begini berat, tapi apa boleh buat, sudah terlanjur. Apa manfaatnya jadi orang kepercayaanmu, Nyi? Kau akan mendapat hal-hal yang istimewa, Sabrang. Paling tidak, kau selalu terhindar dari bahaya. Segala bicaramu akan didengar orang. Tapi hati-hatilah. Ada beberapa orang yang sakti yang tidak bisa kau hadapi. Nah, kalau sudah begitu, kau harus panggil aku. Kau tidak akan bisa menghadapinya sendiri. Di samping itu, kau harus menolong aku. Bila aku ingin bangkit sebelum waktuku. Apakah kau sebenarnya sudah mati? Jangan kau tanyakan itu. Aku tidak mau mendengarnya. Apakah aku sudah bisa membunuh Kirekso? Belum. Orang itu sulit kau bunuh. Karena kita tidak tahu di mana kelemahannya. Dia sendiri juga tidak tahu. Tidak bisa menentukan di mana kelemahan Kirekso. Berarti ilmu Kirekso adalah ilmu kebal yang hebat. Ini aku beritahu kepadamu. Bahwa namaku adalah Mak Rompang. Mak Rompang? Di sini tempat persemayamanku. Tidak ada orang yang bisa datang kemari tanpa seizinku. Hanya saja bila orang itu membawa tusuk kondeku. Kalau kau bisa, kau harus cari tusuk kondeku itu, lalu bawa kemari. Iya. Nah, ini buatmu. Sebuah kembang kemboja yang terbuat dari marmer. Kembang kemboja ini adalah alat untuk bisa masuk kemari. Ambillah, Sabar. Iya. Terima kasih. Hanya kau saja yang tahu apa namanya, di mana tempat tinggalku. Aku akan bangkit kembali dalam 25 tahun. Kecuali bila aku membutuhkan sesuatu. Atau aku ingin membalas dendam pada seseorang yang tidak bisa aku tunggu selama 25 tahun. Misalnya seperti sekarang. Aku berhasil bangkit karena aku mendapat bantuan Gandini. Darah anak itu aku pergunakan untuk kekuatanku. Kalau begitu, pasti dia yang aku lihat di atas kereta kuda dulu. Bukan Gandini. Mari aku lihatkan padamu sebuah tempat. Ayo, mari. Iya. Panggil aku Mak Rompang. Iya, Mak Rompang. Apa Bu Parto? Ada apa sih Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jeng Tuti. Iya, cerita dong cerita. Dari tadi Jeng Tuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya, padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah, pegal-pegal waktu datang bulan lah. Oh, itu motor resepnya. Loh, memangnya Jeng Tuti tahu wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. Apa sih? Nih. Mentas kapsul. Mentas kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya. Melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Mentas kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Mentas kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Keduanya melangkah menuju sebuah telaga kecil yang terbuat dari batu gunung. Mak Rompang menuruni tangga batu yang kecil dan licin. Dinding kiri dan kanan penuh ditumbuhi lumut, sedangkan suasananya tidak begitu terang. Setelah sampai di bawah, nampak sebuah ruangan yang lembab dan kotor. Di dinding ruangan itu terdapat beberapa sel yang berjeruji besi. Di dalam sel itu tampak manusia-manusia yang sudah tinggal kulit dan tulang saja. Mata mereka cekung ke dalam, sedang bau mereka sangat busuk. Setiap orang perempuan yang dikurung di sana, pasti ada tai lalat di bibirnya, kecuali hanya beberapa orang. Mak Rompang memperlihatkan pada Kisabrang para tawanannya. Mak Rompang tampak bangga dengan koleksi hidupnya itu. Bahkan dia tertawa terbahak-bahak. Sedangkan Kisabrang berkidik ketika melihat jajaran orang-orang yang melihat ke arahnya dengan pandangan sayu. Bila kau nanti mempunyai korban, akan aku letakkan di sana, di tempat yang masih kosong itu. Kini pulanglah. Sudah waktunya bagimu untuk keluar dari tempat ini. Iya, Mak Rompang. Perlahan-lahan, Kisabrang dan Mak Rompang kembali menaiki tangga kecil tadi. Dan ketika keduanya sudah sampai di atas, Mak Rompang mendekati tempat tidur gadis cantik tadi. Mak Rompang menatap lama, lalu secara perlahan-lahan, tubuh Mak Rompang yang kurus dan tua itu menyatu dengan tubuh gadis yang sedang tertidur nyenyak. Lalu suasana menjadi hening, tidak ada bunyi apa-apa. Sedangkan Kisabrang seperti mau pingsan memperhatikan kejadian itu. Ketika Kisabrang sudah sampai di dalam lorong, dia berjalan dengan cepat. Sebentar-sebentar dia memegang lehernya bekas tusukan gunting. Namun lubang bekas tusukan itu sudah tidak ada. Kini Kisabrang sampai di jalan yang di kiri kanannya tumbuh pohon kembang kemboja. Kisabrang melintas cepat. Ketika dia sudah sampai di ujung jalan, ketika matahari sore sudah tampak di kejauhan, Kisabrang menoleh ke belakang. Alangkah terkejutnya Kisabrang, karena jalan tadi sudah tidak ada. Yang ada hanya sebuah air terjun dengan bunyi yang bergemuruh. Bagaimana, Kisabrang? Bagaimana panen ladamu? Maaf, Kisono Keling. Panen ladaku agak terlambat. Cuma segini? Itu masih ada di dekat gerobak satu itu. Oh, itu. Iya. Hei, bawa lada yang ditumpuk dekat gerobak itu. Cukup, kan? Oh, iya, cukup. Kapan Kisono Keling akan berangkat ke Singasari? Mungkin nanti sore, kalau angin laut sedang bagus. Kalau Kisono Keling sampai di Singasari, sampaikan salamku buat kawan-kawan di sana. Iya. Akan aku sampaikan bahwa besok atau lusa akan datang dua kapal lagi dari Singasari kemari. Sabrang, bagaimana keadaan Bu Kuntili dan bagaimana keadaan Kirekso? Baik-baik saja. Hanya Kirekso mulai menjauhi kawan-kawan dari Singasari. Ya, tampaknya akan berdagang lada ke tempat lain. Kemana dia akan berdagang lada? Mungkin ke lembah sungai Kampar. Sayang sekali. Padahal Kirekso adalah pedagang lada terbesar dari Lubuk Mentingi. Kalau dia berdagang lada ke sana, berarti dia berdagang lada kepada pedagang-pedagang dari Kujara. Aku ingin menyingkirkan dia, Kisono Keling, agar aku bisa menjual lada kepada kawan-kawan dari Singasari. Kalau Kisabrang mau, akan aku tolong membantu niat Kisabrang itu. Apa yang bisa Kisono Keling kerjakan? Kita bunuh Rekso. Bagaimana cara membunuhnya? Dengan keris ini. Sekali saja dia tergores oleh ujung keris ini, maka pasti dia tewas. Karena keris ini ada racun. Kirekso tidak mempan ditikam dengan senjata tajam. Dia mempunyai ilmu kepal. Atau beginilah. Tapi ini masih rahasia. Utusan kerajaan Singasari sebenarnya akan mendatangi kerajaan Damasraya untuk membujuk agar perdagangan lada hanya kepada Singasari saja. Andai kata mendapat halangan, maka terpaksa Singasari akan menggunakan kekerasan. Mungkin tidak lama lagi. Kalau begitu, aku akan membantu Singasari. Asal lubuk mentilin bisa aku kuasai, kami bersedia membantu Kisabrang. Ya, asal Kisabrang berjanji bahwa Kisabrang hanya akan berdagang lada kepada Singasari. Oh, tentu, tentu. Selama ini pun aku berdagang lada kepada Singasari. Kalau begitu aku ingin ke lubuk mentilin. Ingin melihat tanaman lada di sana. Kalau memang lada-lada itu luas, maka aku bersedia membicarakannya kepada pihak Singasari agar Kisabrang mendapat bantuan tentara. Kapan Kisono Keling akan ke lubuk mentilin? Bagaimana kalau besok? Tapi bukankah nanti sore Kisono Keling sudah berlayar menuju Singasari? Aku tidak usah ikut kapal ini. Aku akan ikut dengan kapal yang berikutnya ke Singasari. Kalau begitu, besok pagi kita berangkat ke lubuk mentilin. Iya. Tolong Pak, ambilkan kaleng jahitan Ibu. Tuh, di belakang Bapak. Kenapa Pak? Kenapa? Tanganku, aduh, punggungku juga lindu. Aduh, Bapak ini encok rupanya. Sebentar Pak. Aduh, orang lagi sakit kok malah ditinggal Bu. Nah Pak, minumlah ini. Ini apa Bu? Duta Rema, obat rematik encok sakit pinggang. Bila Anda rematik, pegal linu, sakit pada sendi dan tulang, encok pada tangan, kaki, punggung, atau sakit pinggang, minum segera tablet Duta Rema. Duta Rema, tablet anti-rematik yang bekerja cepat dan ampuh untuk mengatasi segala macam sakit persendian dan tulang, rematik dan sakit pinggang. Sudah sembuh Pak, encoknya? Ya sudah dong. Ibu memang gue hebat. Yang gue hebat bukan ibu Pak, tapi Duta Rema. Duta Rema, produksi PT Sinar FND Murni. Coba perhatikan Ustaz, siapa yang berjalan bersama Kisabrang di tengah-tengah tanaman lada itu? Aku tidak kenal Kilurah. Tampaknya bukan orang desa ini. Oi, siapa itu? Dia melihat kita, Kilurah. Aku ingin tahu siapa yang masuk kemari tanpa izinku. Mereka menuju kemari. Bagus. Wah. Orang jauh rupanya. Apa kabar Kisono Keling? Ya, baik-baik. Mimpi apa yang membawa Kisono Keling sampai ke desa ini? Ya, karena ingin melihat tempat tanaman lada yang subur dan makmur ini. Kenapa Kirkso sudah lama tidak berdagang lada lagi? Karena anak saya sedang sakit. Sampai sekarang belum sibuk. Oh, begitu. Wah, tanaman lada di desa ini luas sekali. Tidak seberapa Kisono Keling. Cuma seluas telapak tangan saja. Kalau seperti ini banyaknya tanaman lada, aku jamin 1 tahun lagi seluruh penduduk desa ini akan makmur. Terutama Kirekso dan Kisabrang. Tidak juga. Yang akan makmur tentu penduduk pemilik ladang ini. Oh iya, Kirekso. Bagaimana? Apakah aku diizinkan melihat-lihat lebih jauh lagi? Silakan. Aku tidak usah mengantar Kisono Keling. Cukup Kisabrang saja. Iya, terima kasih atas izin yang diberikan kepadaku. Aku permisi dulu. Kau perhatikan tadi, Wista. Kisabrang tidak berani melihatku. Dia selalu menunduk, sedangkan mukanya pucat. Iya, Ki. Aku agak curiga dengan kedatangan orang dari Singasari itu. Tidak apa-apa. Aku kenal baik dengan Kisono Keling. Yo, itu si Andi, pengantin baru kan? Kok udah loyo begitu ya? Andi. Halo pengantin baru. Apa kabar nih? Baru juga seminggu jadi pengantin baru. Kok udah loyo begini nih? Jadi orang kayak Naryo dong. Biar udah punya anak 2, tapi kondisinya masih tetap segar.